penuntun jiwaku. Bagai sinar segala resahku bila ragamu menemaniku. Apa benar dirimu terutus sebagai pasangan hatiku? Kan ku rapatkan hatiku, oh kan ku hambakan diriku, kan ku ikuti langkahmu. Menaklukkan hatiku.